Rajatega dala basa, Rajan kastaka samparlila, Atete wele rumasa, Inga charita bahala. Mangsa kergaji rumasa, Untung rasa jengka bisa, Rajan gede kaira, Lepara di Bandung Loba Baraya. Ayah isu kerbatu terbeja, ayah burang tersilet teyangan, ayah peting noh binu kubaja, ayah di Bandung semangat Asia Afrika. Hey, Boris Van Java, Boris Van Java, walaupun jangka bisa Rajan gede kaira Leka rasa di Bandung Loba Baraya. Ayah isu kerbatu kerbeja, ayah perang kersilet teyangan, ayah peting no binu kubaca, ayah di Bandung semangat Asia Afrika. Yeay,